Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran shorof kita, yaitu membaca kitab Al-Mumti' fi Al-Mitasrif 6, dan kita di akhir bab 2, yaitu di subbab 8. 6. Bab 2 ini bab yang membahas khusus berkaitan dengan fi'il, yang terdiri dari 9 subbab. Kita malam ini insya Allah memasuki subbab ke-8. 6. Masih tersisa 2 subbab, bab subbab ke-8 dan juga subbab ke-9. 6. 6. Judulnya hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir. 6. Tafadhal Mas Fauzan membaca perhatian ya. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, subbab yang ke-8, hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan dhamir. A. Hukum pada fi'il sahih salim, yaitu tidak terjadi perubahan atau pembuangan huruf tertentu pada fi'il ketika bersambung dengan dhamir rafa. Contohnya, katabat, katabu, katabta. Namun terjadi penambahan tak ta'nits jika fa'ilnya mu'annas. Contohnya katabat. Dan wajib mensukun huruf akhir fi'il jika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Begitu pula jika bersambung dengan nun niswah atau na. Seperti kata bena, kata betu, kata bena. Jika bersambung dengan dhamir rafa sukun berupa alif isnain, wau jamaah, ya mukhatabah, maka huruf fiil sebelum dhamir tersebut diharokati dengan harokat yang mencocoki dhamir tersebut. Kataba, katabu, taktubina. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Dibaca catatan kaki nomor 2 dan 3. Catatan kaki nomor 2 dan 3 dibaca. Iya. Nomor 2, catatan kaki, dhamir rafa mutaharik adalah dhamir ta pada fi'il madhi sebagai fa'il atau pelaku, seperti dorobtu, dorobti, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Sebut dhamir rafa mutaharik karena dhamir ta pada fi'il di atas semuanya berharokat, berbeda dengan dhamir rafa sukun seperti wau jamaah, yaitu dorobu. Alif isnain, doroba, dan dhamir na seperti dorobna. Catatan kaki yang ketiga, nomor 3, dhamir wau jamaah harokat sebelumnya yang mencocoki dhammah. Dhamir alif isnain harakat sebelumnya yang mencocoki fathah. Dhamir ya mukhatabah harakat sebelumnya yang mencocoki kasrah. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan kapan tulis. Nah, kita ambil contoh katabah ya. Tafsir Lughawi untuk fi'il katabah 14 bentuk: kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. 6. Fi'ilnya kaf, ta, dan ba. Fi'il ini terbentuk dari kata kaf, ta, dan ba. Kataba. 6. Itu ya. 6. Barakallahu'alaikum. Mana yang dimaksud dengan istilah-istilah yang disebutkan tadi? Nah, tadi disebutkan ada istilah domir, domir rafa'in mutaharik. Nah, domir rafa' mutaharik. Mutaharik artinya berharokat, bergerak, berharokat. Kemudian ada juga istilah domir sukun. Ya, ada lagi istilah domir na. Kemudian ada lagi istilah domir nun niswa. Nah, ini nanti sering antum dengar untuk fi'il. Untuk pembahasan fi'il antum sering mendengar fa'ilnya dhamir rafa' mutaharik. atau fa'ilnya berupa domir sukun atau domir na atau domir berupa nun niswa. Nah, kita cari mana yang domir rafa' mutaharik. Nah, domir rafa' mutaharik pada katabta. Nah, di sini antum lihat. Katabtuma. Katabtum. Katabti. Katabtuma. Katabtuna. Katabtu. Nah, ada berapa? Ada 7, ya. Domir rafa' mutaharik ada 7 di tasrif logawi fi'il yang kita tulis di papan tulis nam, yaitu katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, itu domir rafa' mutaharik. Nah, kenapa disebut dengan domir rafa'? Karena kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Kenapa disebut mutaharik? Karena berharokat. Mana yang dimaksud berharokat? Antum lihat taknya aja nih. Tak. Katab tak. Tak berharokat enggak? Katab tuma. Taknya berharokat bukan? Nah, ini taknya nih. Ini domirnya tak ini. Mim di sini untuk apa? Lil imad alif litasnia. Katab tum. Antum lihat. Katab tum. Taknya berharokat. Mim alamat jamak. Katabti, nah, lihat taknya berharokat kasroh. Katabtuma, untuk melihat taknya berharokat doma. Mim lil imad alif litasnia atau mim alamat jamak alif lil imad. Nah, barakallahu fikum. Katabtuna, mana ini taknya ini yang berharokat. Nun tasdidnya untuk alamat jamak niswa. Katabtu, lihat taknya. Nah, udah ya. Sekarang lihat domir rofak sukun. Mana domir rofak sukun? Yaitu pada kataba. Lihat nih, kataba. Antum lihat sukun. Berakhiran alif. Alif itu ibarat dari sukun, ya. Kataba, lalu katabu. Katabu, lihat sukun. Yang antum lihat wawunya, katabu. Adapun alif setelah wawu ini huruf tambahan saja. Huruf tambahan disebut alif fariqah. Mana lagi domir sukun, domir rafa' sukun? Kata bata, ini domir rafa' sukun. Kata bata, lihat alifnya. Nah, jangan lihat taknya. Kalau tak di sini alamat taknis, ya. Alamat taknis seperti kata bat sukun kan, kata bat. Alamat taknis ketika diberi alif, maka menjadi ketemu dua sukun, kata bat sukun pada tak, sukun pada alif. Nah, karena ketemu dua sukun, maka taknya dihidupkan dengan harokat kata bata. Nah, berarti mana ini kata bata, ya. Tadi diulang, kata ba domir rafa' sukun, kata bu domir rafa' sukun, kata bata domir rafa' sukun. Nah, mana lagi? Nak sebetulnya masuk dalam domir rafa' sukun, tapi memiliki nama tersendiri. Nak, nah, memiliki nama tersendiri. Enggak kita masukkan. Nah, sekarang kita masuk ke domir nak. Mana domir nak? Katab nak ini. Kalau kita lihat, nak ini berakhiran sukun bukan? Sukun kan? Namun kita enggak katakan domir rafa' sukun, enggak kita katakan nak. Nah, karena terdiri dari dua huruf nun, nun dan alif. Domir nun niswa mana? Katabna. Nah, domir nun niswa katabna. Termasuk juga pada katabtuna. Nah, nunnya nun niswa nun, di sini. Sudah ketemu ya? Nah, yang belum dibahas kataba dan katabat. Kataba dan katabat ini domirnya domir mustatir jawazan huwa. Jika setelahnya tidak ada fa'il, jawazan huwa seperti Zaidun katabat atau Fatimatu katabat, berarti fa'ilnya mustatir hiya, Fatimatu katabat. Kalau fa'ilnya disebutan dohir, katabat Zaidun, berarti ini fa'ilnya, bukan mustatir lagi, tapi dohir fa'ilnya. Katabat Fatimatu, berarti fa'ilnya dohir. yang disebutkan di belakang. Mengerti ya? Nah, apa sahih pembahasan kita? Sahih pembahasan kita pada bersambungnya domir-domir, hukum fi'il ketika bersambung dengan domir. Pertama pada fi'il sahih salim. Fi'il sahih salim itu fi'il yang tidak ada huruf ilatnya, tidak pula tidak ada huruf hamzah, dan tidak juga ada huruf yang kembar. Nah, itu namanya fi'il sahih salim. Masalimat usuluhu min harfil illah. Nah, yang huruf-huruf pokoknya selamat dari huruf ilat, juga selamat dari tat'id, mudha'af. Huruf yang kembar juga selamat dari hamzah. Ini hukum fi'il sahih salim seperti yang antum lihat. Nah, ya, lanjutan Mas Fadil. Apakah ada pertanyaan untuk hukum fi'il sahih salim? Nah, apa hukumnya? Tidak terjadi perubahan, tidak ada pembuangan huruf, nam, ataupun tidak terjadi apa perubahan tertentu berbeda dengan yang akan datang. Nanti ada perubahan. Untuk fi'il-fi'il lainnya akan ada perubahan. Nam. Adapun tak di sini kata bat ada tambahan tak. Untuk apa ini? Untuk menunjukkan fa'ilnya dalam mu'anas. Kata bat. Nam. Berarti tambahannya pada tak ta'nis saja, dan tak ta'nis ini masuk pada semua fi'il, baik fi'il sahih salim ataupun selain sahih salim. Nah, gitu ya. Nah, lanjutan. Bismillah. Berkata mu'alif hafizahullah, yang B, hukum pada fi'il mahmuz. Hukumnya seperti pada fi'il salim, namun pada fi'il amr terjadi pembuangan hamzah secara mutlak, baik di awal kalimah atau kata ataupun pertengahan antar kata, seperti akhadha menjadi khudh, akala menjadi kul. Pada amara dan sa'ala terjadi penghapusan pada awal kalimat, yaitu sa'ala menjadi tal atau is'al, amara menjadi mur atau u'mur. Allah SWT berfirman, sal bani Israila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum sab'un sinina. Naam, hasab cukup. Pada hukum fi'il mahmuz sekarang, fi'il mahmuz. Naam. Apa hukumnya? Hukumnya sama dengan fi'il salim. Namun pada fi'il amr terjadi pembuangan hamzah secara mutlak. Maksud secara mutlak, baik fi'il ini di awal kalimat ataupun di tengah kalimat, di tengah antar kata. Itu maksud secara mutlak. Seperti contoh pada akhadha, fi'il amarnya khud. Apa yang hilang? Hamzahnya hilang. Akala fi'il amarnya kul, hamzahnya hilang. Nah, untuk akhadha dan akala, baik di awal kalimat atau pertengahan antar kalimat, hamzahnya dibuang, hamzahnya dibuang. Mengerti? Adapun pada sa'ala dan amara, nah ini lihat sekarang fi'il amr, fi'il mahmuz yang lain. Adapun pada amara dan sa'ala terjadi penghapusan pada awal kalimat. Seperti sa'ala menjadi fi'il amrnya sal, amara mur. Ini untuk di awal kalimat. Nah, apabila di tengah kalimat, maksudnya di tengah antar kata, nah maka apa? Maka boleh ditetapkan, boleh juga dibuang. Boleh antum mengucap sal, boleh is'al. Boleh antum mengucap mur, boleh u'mur. Kemudian disebutkan syahidnya. Syahidnya pada firman Allah Ta'ala, sal bani Israel. Nah, syahidnya di situ apa? Dibuang hamzah. Bukan is'al, namun disebut sal. Kenapa? Karena di awal kalimat. Nah, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisolati wahum sab'usinin. Syahidnya di situ mur, ya, karena bersambung dengan wawu jamaah dibaca muru. Nam, asalnya adalah u'mur. Nam, kenapa dibuang hamzahnya? Karena di awal kalimat. Nam, lanjutan bacaan. Apabila diawali kata, berkata mu'alif ibnullahullah, apabila diawali kata yang lain atau pertengahan antar kata, maka hamzah tersebut boleh dibuang atau ditetapkan. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. engkau berkata mur wa mur sal wasal. Nah, lihat ya, antum lihat situ. Wa'mur ahlaka, wa'mur ahlaka bisholah. Nah, ditetapkan enggak hamzanya? Hamzah ditetapkan wa'mur. Kenapa? Karena datang di tengah antar kata. Diawali oleh wawu. Wawu harfu atfin, huruf termasuk kata bukan? Kata, huruf atau termasuk kata. Karena kata itu terbagi menjadi tiga, ada huruf, ada fi'il, ada isim. Itu kan? Nah, di situ wa'mur, fi'il amr diawali oleh huruf atof. Berarti dia, berarti dia berada di tengah kata. Berbeda dengan sabda, sabda Nabi Muhammad SAW, muru auladakum bisholah. Di awal kata bukan? Di awal kata, maka hamzanya dibuang. Gitu. Ketika di awal kata hamzanya dibuang, antum mengucap muru. Mur, muru, itu. Nah, ketika di tengah antar kata hamzah ditetapkan wa'mur. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian engkau berkata mur wa'mur. Sal was'al. Artinya apa? Untuk mur di awal kata, wa'mur di tengah antar kata. Sal di awal kata, was'al di tengah antar kata. Nah. Was'alil qarya, ada di Al-Qur'an kan? Was'alil qaryatal lati kunna fiha. 6. Barakallahu fikum. Ya, Mas Ubedah. Baca. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah yar yara menjadi yara. Demikian juga hamzah dibuang. Yang demikian juga hamzah dibuang. Demikian juga hamzah dibuang pada fi'il mudhari dan fi'il amr dari ra'a. Ra'a menjadi yara. Yara menjadi roh atau roh. Alas kata di atas, asal kata di atas. Yar, yara menjadi yar. Yara menjadi yara. Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari. Mah majzum, tanda kurung dengan membuang huruf mudhari. Yara menjadi roh. Menjadi roh atau roh. Juga dibuang hamzah pada aro. Disebut tah. Di semua tas rifahnya. Aro aro afala menjadi aro. Yuk yuk ri. Yuf'il menjadi yuri. A'ri af'il menjadi ari. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, demikian juga hamzah dibuang pada fi'il mudhari dan fi'il amr dari ro'a. Nah, ini khusus ya, untuk fi'il ro'a ini ada hukum khusus. Nah, barakallahu fikum. Hamzah dibuang pada fi'il mudhari dan fi'il amr dari ro'a. Antum lihat ro'a wazannya fa'ala. Fa'ala ro'a asalnya ro'aya. Ro'aya berubah menjadi ro'a karena i'lal menjadi ro'a. Nah, ro'a. Barakallahu. Ro'a ya roh. Asalnya asal kata di atas yar'a. Nah, penetapan tulis ro'a ya roh artinya melihat ya. Ro'a ya roh. Nah, apa asal kata yara, asalnya dari yara. Yara ikut wazan yaf. yaf'alu. Yar'a ikut wazan yaf'alu. Dari fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Nah, kemudian pada yar'a terjadi naklul harokat. Nakal harokat. Harokat hamzah fathah dipindah ke ro' yang sukun. Maka setelah itu hamzahnya kosong dari harokat. Kalau kosong dari harokat artinya sukun. Nah, maka ketemu dua sukun, sukun pada hamzah dan sukun pada alif bengkok ini, ya. Maka apa yang dilakukan ketika ketemu dua sukun, membuang sukun atau menghidupkan salah satu sukun. Yang seperti ini dilakukan pembuangan sukun beserta hurufnya menjadi yaro. Itu iklannya, ya. Ro'a yar'a, itu asalnya ro'a yar'a dari fa'ala yaf'alu. Lalu terjadi pembuangan hamzah. Tadi disebutkan apa? Demikian juga hamzah dibuang pada fi'il mudhari' dari ro'a. Nah, dibuang kan? Fi'il mudhari' dari ro'a yang tadinya yar'a menjadi yaro. Demikian juga terjadi pembuangan pada fi'il amrnya. Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum kan? Yaro, lihat yaro masuk lam. Lam. Lam yaro dibuang huruf ilatnya. Lam yaro kan jadi tadi dibaca yaro. Ada alif ya. Masuk lam menjadi lam yaro. Dibuang huruf ilatnya. Lalu kita bikin fi'il mudhari'. Apa yang kita lakukan? Apa? Fi'il amr ya. Asantum. Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Asalnya dari yaro, maka kita majzumkan dengan membuang huruf ilat. Lalu setelah itu buang ya mudhara'nya, huruf mudhara'nya menjadi roh. Ketika itu wajib ditetangkan hasakta. Hasakta jadi roh. Seperti waqoyaki ki. Biqoyatan waqoyaki biqoyatan, fi'il amarnya ki. Nah, karena tersisa satu huruf. Kalau satu huruf enggak bisa diwakof kan? Maka untuk agar bisa diwakof datangkan hasakta. Roh. Nah, itu maksud dari apa? Dibuang juga dari fi'il amrnya. Nah. Kemudian disebutkan juga dibuang hamzah pada aro di semua tasrifan. Arab di semua tasrifan. Kalau tadi yaro, tadi apa? Ro'a. Tadi ro'a ikut wazan fa'ala. Sekarang ikut masukkan ke wazan af'ala. Af'ala maka menjadi apa? Menjadi ar'a itu asalnya. Ar'a ini asalnya. Af'ala ar'a. Namun dibuang hamzanya seperti pada ro'a menjadi seperti pada apa itu yaro asalnya yara, kemudian ketika masuk ke wazan af'al nam menjadi aro. Aro fi'il mudhari'nya yuri, asalnya ar'a, ar'a yu'ri, ar'a yu'ri ikut wazan af'ala yuf'idu. Ar'a wazannya af'ala, sama enggak? Af'ala. Yu'ri apa wazannya? Yuf'ilu. Kemudian apa yang terjadi? Ar'a dibuang. Sebentar, terjadi nakal harokat. Harokat hamzah dipindah ke ro. Nah, menjadi aro. Hamzahnya sukun, alif juga sukun. Ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama berserta hamzah dibuang menjadi aro. Nah, gitu ya. Kemudian yang yu'ri apa juga dibuang hamzahnya. Nah, dengan dan buang hamzah menjadi yuri. Nah, ini khusus fi'il aro yuri, aro yuri ya. ra'a yara dan ara yuri. Nah, asalnya itu asalnya tidak keluar dari wazan. Fi'il-fi'il ini asalnya tetap pada wazannya, cuman terjadi pembuangan hamzah. Nah. Barakallahu fikum. Nah, Mas Rizal, baca Mas Rizal. Bismillah. Qala al-muallif hafizallah. C. Hukum pada fi'il mudha'af, sulasi dan mazid. Yang pertama, pada fi'il madi, wajib idgham pada ain dan lam kalimah ketika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau nun niswah. Madda madda, maddu maddat, maddata, istamadda istamadda, istamaddu istamaddat, istamaddata. Lam hasab. Hukum pada fi'il mudha'af sulasi dan mazid, fi'il mudha'af yang sulasi dan mazid. Lam. Pertama pada fi'il madinya, wajib idgham pada ain dan lam kalimah ketika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau nun niswa. Nah, ketika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau tidak bersambung dengan nun niswa, maka wajib idgham. Madda, apa asalnya? Madada, menjadi madda. Madda, asalnya madada. Maddu, apa asalnya? Madadu. Maddat, asalnya? Madadat. Madata, asalnya? Nah, madadata. Nah, itu ya. Nah, terjadi idgham. Nah, kenapa? Karena bertemu dua huruf yang sama. Nah, sehingga terjadi idgham. Madada menjadi madda. Barakallahu fikum. Begitu juga pada contoh istamadda, istamadda, istamaddu, istamaddat, istamaddata. Nah, apa arti madda? Memanjangkan. Apa arti istamadda? Meminta bantuan. Nah, itu. Kemudian disebutkan di sini ketika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau nun niswa. Ada catatan yang kurang, enggak terketik ya. Antum tambah. Ditambah. Jika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau nun niswa, maka terjadi fakul idgham. Nah, terjadi pemecahan idgham. Itu fakul idgham. Maka terjadi fakul idgham. Dalam kurung pemecahan huruf. Pemecahan huruf yang idgham tadi. Nah. Bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya apa? Contohnya ta menjadi madat ta. Dibuka enggak idghamnya madatta? Dibuka. Antum lihat di wadal kan? Lihat apa tulis? Madda asalnya madada, gitu kan? Kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka idghamnya kita pecah menjadi madatta. Lihat dua dal, itu maksudnya fakul idgham. Madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattuma, madattuna, madattu. Nah, iya enggak? Naam. Barakallahu fikum. Juga ketika bersambung dengan nuniswa, madatna. Iya. Yang dua ganti Mas Wad. Saya ilmu dorek. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang kedua, pada fi'il mudhari, wajib idgham ketika tidak majzum dengan sukun dan tidak bersambung dengan nun niswah. Contohnya adalah yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, yastamidduna, lam yamuddu, lam tamudda. Jika mudhari'nya majzum dengan sukun, maka boleh dua wajah selagi tidak bersambung dengan nun niswah, yaitu idgham bersatu dan fakul idgham atau dipisahkan. Contohnya lam yamudda atau lam yamdud, lam yastamidda, lam yastamdid. Jika bersambung dengan nun niswah, maka dipisah, tidak didgham. Contohnya adalah yamduduna atau yastamdiduna lam yamduduna lam yastamdiduna. Jika mudhari'nya tidak majzum dengan sukun, maka hukumnya tidak seperti tidak majzum atau tetap idgham. Contohnya yamudduna lam yamuddu lam yamuddani yamuddani lam yamudda yamuddu lam yamuddu. Nam yamuddu lam yamudda. Boleh tiga wajah ya. Boleh lam yamudda, boleh lam yamuddu, boleh lam yamuddi. Nanti pembahasannya di apa ini? Iqlal. Nah, kita yang tertulis di sini satu wajah. Nam, ya kita ulang. Pada fi'il mudhari', maksudnya pada fi'il mudha'af yang mudha'af mudhari'. Nam, wajib idgham ketika tidak majzum. Ketika tidak majzum, wajib idgham. Artinya apa? Ketika majzum maka boleh dua wajah. Seperti yang akan disebutkan. Nah, ketika tidak majzum dengan sukun dan tidak bersambung dengan nun niswa. Nah, contoh yamuddu marfu bukan? Marfu. Nah, yamuddani marfu bukan? Marfu. Yamuduna marfu juga marfu. Nah, juga tidak marfu yang tidak bersambung dengan nun niswa, iya kan? Tamuddu. Nah, tamuddu juga marfu. Tamudani marfu. Tamuduna marfu. Nah, yastamiduna sama marfu. Nah, tanda rafa'nya sebutun nun. Gitu ya. Kalau yang yamuddu tanda rafa'nya doma. Yamudani tanda rafa'nya sebutun nun. Yamuduna sebutun nun. Tamuddu tanda rafa'nya doma. Tamudani tanda rafa'nya sebutun nun. Tamuduna sebutun nun. Yastamiduna tanda rafa'nya sebutun nun. Lam yamuddu. Nah, ini baru fi'il mudhari' yang majzum. Tanda jazmnya hadfun nun. Nah, di sini meskipun majzum namun tetap idgham. Kenapa? Karena majzumnya bukan dengan sukun. Majzumnya dengan apa? Hadfun nun, gitu ya. Lam yamuddu fi'il mudhari' majzum, apa tanda jazmnya? Hadfun nun, bukan sukun. Kalau majzumnya tandanya sukun, maka boleh fakul idgham, boleh idgham. Seperti yang akan datang pada penjelasan berikut. Lam tamudda majzum ya, fi'il mudhari' majzum, apa tanda jazmnya? Hadfun nun, karena asalnya tamudani kan gitu. Seperti yamuddu asalnya apa? Yamuduna, berarti di situ majzum tanda jazmnya hadfun nun. Nah, mengerti? Nah, sekarang lihat bacaan berikutnya. Jika mudhari'nya majzum dengan sukun, nah ini majzum dengan sukun, berarti bukan majzum dengan hadfun nun, bukan dengan majzum hadfu harfi illah, karena majzum itu ada tiga tanda. Tanda pertama apa? Sukun. Tanda kedua hadfun nun. Tanda ketiga hadfu harfi illah. Nah, jika mudhari'nya majzum dengan sukun, maka boleh dua wajah selagi tidak bersambung dengan nun niswa. Boleh dua wajah selagi tidak bersambung dengan nuniswa, karena kalau bersambung dengan nuniswa maka wajib dipisah. Nah, yaitu idgham dan fakul idgham, bersatu atau berpisah. Contoh lam yamudda atau lam yamdud. Nah, berarti antum boleh mengucap Zaidun lam Zaidun lam yamudda lam yamudda. Apa arti yamuddu tadi? Memanjangkan. Saya tidak memanjangkan. Memanjangkan titik-titik. Nah, saya tidak memanjangkan. Boleh juga untuk mengucap Zaidun lam yamdud. Nah, itu. Bagaimana i'rabnya? Kalau ini gampang i'rabnya. Lam harfun nafin wa jasmin wa qalbin yamdud fi'lun mudhari'un majzum bilam wa alamatu jasmihi sukun, iya kan? Kalau ini gimana i'rabnya? Lam harfun nafin wa jasmin wa qalbin yamudda fi'lun mudhari'un majzumun alamatu jasmihi apa? Apa lo jasminya? Alamat jasmi itu harus satu dari tiga. Pertama apa? Sukun. Yang kedua hadfun nun. Yang ketiga hadfu harfil illa. Enggak boleh keluar dari tiga. antum pilih sukun, hatfu nun atau hatfu harfil illah. Lam yamud ya. Apa dikatakan di sini sukun muqaddara. Antum lihat nih. Nah, ini kan sama yang sampingnya lam yamdud. Sama kan? Maka antum katakan sukun juga. Bedanya kalau yamdud sukunnya sukun dohir. Kalau yamud ya sukunnya muqaddar. Nah, kita katakan lam harfun nafiyin wa jasmin wa qalbin yamud fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi sukun muqaddar. Kenapa? Karena idgham. Sukun muqaddar karena idgham. Karena di sini idgham kan? Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, ini di antara faedahnya ketika kita mengerti dua wajah, wajah idgham dan wajah fakul idgham. Yaitu ketika ma'irab kita bisa mengatakan majzum alamatu jasmihi sukun muqaddar. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kemudian apa di situ? Lanjutan bacaan. Siapa sebelah ini? Farhan. Baca Farhan. Barakallahu. Baru kelihatan antum ini. Sudah selesai masa karantina atau keluar dari lubang nih? Apa tadi? Syarat apa kita nih? Jika bersambung dengan nisbah. Ya. Nomor 3. Udah 3 ya? Iya. Bismillah. Qala al-muallif hafidhullah taala. Nomor ketiga pada fi'il amr. Hukum domir bersambung dengan fi'il amr sama dengan hukum bersambung dengan fi'il mudhari majzum. Contohnya istaradda atau istardid ya zaidu irdudna ya urdudna ya niswatu rudda atau urdud ya zaidu ruddu atau istariddu ya ikhwanu. Ya, catatan. Catatan mudhara'af mudhaf rubai seperti zalzala hukumnya seperti fiil salim. Ya, asantum. Perhatikan pada fiil amr hukum domir bersambung dengan fiil amr sama dengan hukum bersambung dengan fiil mudhara yang majzum. Nah, kenapa? Siapa yang jawab? Karena fiil amr itu bagian daripada fiil mudhara. Dikatakan fi'il amr adalah fi'il mudhara' yang majzum, kan gitu? Nah, barakallahu fikum. Dengan apa? Dengan membuang huruf mudhara', kemudian menjazmnya. Nah, barakallahu fikum. Karena itu ulama ahlul kufah mengatakan fi'il terbagi dua, hanya fi'il mudhara' dan fi'il madi dan fi'il mudhara'. Sebab fi'il amr bagian daripada fi'il mudhara', yaitu fi'il mudhara' yang majzum. Nah, barakallahu fikum. Naam. Lihat istaradda apa fi'il madinya? Fi'il madinya sama istaradda. Istaradda yastaridu, fi'il amarnya istaradda. Naam. Itu ya. Enggak, kalau idgham. Kalau idgham istaradda. Nah, kalau fakul idgham istaddid. Nah, kalau fakul idgham kita katakan istardid. Nah, istarodda atau istardid ya zaidu artinya apa tadi arti istarodda? Rodda artinya mengembalikan atau menolak. Kalau istarodda minta dikembalikan. Nah, istarodda ya zaidu atau istardid ya zaidu artinya kembalikan wahai Zaid. Nah, urdudna ya niswatu kembalikan wahai para wanita. Nah, nah kalau bersambung dengan uniswa cuma satu wajah urdudna, satu wajah bukan? Satu wajah karena bersambung dengan uniswa, yaitu apa? Wajah fakul idgham. Contoh lainnya rudda, urdud ya zaidu, tolaklah wahai Zaid atau urdud wahai Zaid. Nah, urdud ya Zaidu. Nah, di situ ada dua wajah. Boleh rudda, boleh urdud. Nah, seperti pada pembahasan fi'il mudhari di atas ya. Ruddu istariddu ya ikhwanu. Nah, di sini cuma satu wajah. Kenapa satu wajah? Ruddu dan istariddu ya ikhwanu. Kenapa satu wajah? Apa jawabannya? Karena tidak bersambung dengan nuniswa. Nam itu. Assalamualaikum. Kalau bersambung dengan nuniswa, maka fakfakul idgham. Catatan, mudhaf rubai seperti zalzalah hukumnya sama seperti fi'il salim. Nah, barakallahu fikum. Rencananya kita tambah di ini satu lagi, cukup enggak waktunya? Supaya pertemuan mendatang sekali pertemuan lagi untuk bab ini. Cukup ya? Ya, satu lagi yang di. Sekarang ke Mas Haris. Baca Mas Haris. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang D, hukum fi'il mithal. Fi'il mithal terbagi menjadi dua, yaitu satu, mithal wawi. Contohnya wajuha, wajila, wadu'a, wa'ada. Dua. Fi'il mithal itu fi'il, fi'il mithal itu fi'il yang fa' kalimahnya berupa huruf ilat ya. Fi'il yang fa' kalimahnya berupa huruf ilat, artinya huruf pertamanya dia itu huruf ilat, bisa wawu, bisa ya. Huruf ilatnya bisa berupa wawu, bisa juga berupa ya. Karena itu yang wawu disebut mithal wawi, yang ya disebut mithal ya'i. Nah, lanjutkan Mas Haris. Dua, mithal ya'i. Contohnya yamuna, yabisa, yafa'a. Nah, contoh-contohnya itu masuk pada semua bab yang telah disebutkan pada pembahasan yang telah lewat. Nah, wajuha bab fa'ula, wajila bab fa'ila, wadho'a bab fa'ala. Nam fa'ala yaf'alu ya. Wa'ada fa'ala yaf'ilu. Nah, kalau wajila fa'ala yaf'ila yaf'alu, wajuha fa'ula yaf'ulu. Nam begitu juga pada yamuna, masuk pada bab-bab yang ada sebutan yamuna fa'ula yaf'ulu, yabisa fa'ila yaf'alu, yafa'a fa'ala yaf'alu. Nam warakallahu fikum. Lanjutan. Hukum kedua jenis fi'il mithal ini sama dengan fi'il sahih salim. Nah, hukum kedua jenis fi'il mithal ini yaitu yang mithal wawi atau mithal ya'i sama dengan fi'il sahih salim hukumnya. Yaitu apa? Pada fi'il sahih salim tidak terjadi perubahan ataupun tidak terjadi pembuangan. Namun ada catatan di sini ya. Baca catatannya. Catatan, terjadi penghapusan fa' kalimah atau fa' fi'il pada mithal wawi ketika mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu dengan mengkasrah ain fi'il. Demikian juga pada fi'il amrnya. Contoh? Contohnya wa'ada ya'ilu menjadi id, wazana yazinu menjadi zin. Catatan 6, ini catatan ini perbedaan dengan fi'il sahih salim. Karena tadi disebutkan hukumnya sama seperti fi'il sahih salim. Namun ada pengecualian pada apa? Pada fi'il yang mengikuti wazan, fi'il mithal yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu yaitu dengan mengkasro ain pada fi'il mudhari'nya. Terjadi penghapusan fa' kalimah. Contoh wa'ada ya'idu, asalnya dari wa'ada yau'idu. Wazana yazinu, apa asalnya? Wazana yausinu. Nah, dibuang fa' kalimahnya. Baik pada fi'il mudhari' juga dibuang pada fi'il amrnya. Nah, itu ya. Juga dibuang pada masdarnya. Wa'ada ya'idu idatan. Nah, kalau enggak dibuang kita katakan wa'ada ya'idu wa'dun. Nama atau wa'dun. Wazana yazinu wasnun. Nah, boleh diucap wasnun, boleh diucap zinatun. Artinya boleh fa' kalimahnya ditetapkan, wawu ditetapkan, ataupun boleh dibuang. Namun ketika dibuang diganti menjadi ta', diganti menjadi ta'. Nam wazana yasinu wasnan atau zinatan. Wa ada yaitu widan atau idatan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sayidnya asalnya adalah yaidu dan yauzinu itu asalnya. Kenapa dihapus? Apa ilalnya? Siapa yang mau jawab? Kenapa dari yaidu menjadi yaidu? Dari yauzinu menjadi yazinu? Kenapa dihapus? Pelajaran ilal akan datang, namun sempat disampaikan pada pelajaran yang lalu. Pembahasan ini akan datang ya di pelajaran ilal, namun sempat waktu itu dijelaskan di pelajaran yang lewat ketika kita membahas wazan fa'ala yaf'ilu. Ilalnya adalah karena wawu jatuh di antara fathah dan kasro. Nah itu, wawu jatuh di antara fathah dan kasro, maka dihapus. Ketika wawu tidak datang di antara fathah dan kasro, enggak akan dihapus. Seperti yu'adu, ada enggak wawunya? Ada, yu'adu enggak dihapus wawunya. Seperti juga yau wajuha yau juhu, wawu dihapus enggak? Enggak dihapus. Jadi kapan pun wawu datang di antara fathah dan kasro, wawunya dihapus. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan wadho'a yadho'u? Nah, itu asalnya yadho'u itu dari yaudi'u asalnya. Karena itu wawunya dihapus. Gitu ya. Wadho'a yadho'u, dihapus enggak wawunya yadho'u? Dihapus. Padahal kalau kita lihat wazannya, di wazan terakhir ditulis di fa'ala yaf'alu kan? Wadho'a yadho'u. Kenapa dihapus? Ulama mengatakan itu asalnya adalah wadho'a yaudi'u. Karena itu dihapus. Kalau bukan yaudi'u enggak mungkin dihapus. Setelah dihapus, kita dibaca apa? Yadi'u menurut mereka sulit karena ada huruf halqi. Lalu diubah bacaannya menjadi fathah. Wadho'a yadho'u. Wadho'a yadho'u. Itu ya. Artinya apa? Wawu itu dihapus karena jatuh di antara fathah dan kasra. Itu artinya. Sehingga yadho'u juga, wadho'a yadho'u, wawunya dihapus itu karena itu alasannya. Karena apa? Karena jatuh di antara fathah dan kasra. Mengerti jatuh di antara fathah dan kasra? Yau'idu. Ini fathah dan kasra nih. Ya-nya fathah, ain-nya kasra kan? Wa ada yau'idu. Wa doa asalnya yau'di'u, ini asalnya. Wa doa yau'di'u. Wawunya dibuang, lalu menjadi yadi'u. Setelah itu berat karena ada huruf halqi menghendaki untuk difathah. Dibaca yadho'u. Syaitnya apa? Baik yaidu ataupun yadho'u, wawu dibuang karena alasannya satu, jatuh di antara fathah dan kasro. Itu asalnya. Nah itu. Nah, kalau bukan di antara fathah dan kasro, maka muncul wawunya. Seperti antum ucap yu'adu, yang dijanjikan, atau dia dijanjikan. Yudho'u, dia diletakkan. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, syaitnya di situ apa? Terjadi pembuangan fa kalimah. Lanjutan bacaan. Siapa sekarang? Ibnu Saleh. Ya, adapun bismillah qala al muallif hafizahullah taala, adapun untuk misal wawi dan ya'i yang mengikuti wazan mudhari yaf'ulu yaf'alu memfatha dan mendhamma ain fi'il, maka tidak terjadi penghapusan atau pembuangan fa kalimah. Contohnya yana'a yayna'u wajuha yawjuhu wajila yawjalu. Kecuali nah, ya sebentar antum lihat yana'a yaina'u wajuha yaujuhu wajila yaujalu. Hilang apa enggak huruf ilatnya? Fa kalimah enggak hilang karena tidak jatuh di antara fathah dan kasra. Itu ya. Dengan kata lain karena mudhari'nya yaf'alu dan yaf'ulu. Mudhari'nya yaf'alu dan yaf'ulu itu. Kemudian kalau ada iskal, bagaimana dengan wadho'a yadho'u yang masuk dalam bab fa'ala yaf'alu? Kenapa yadho'u wawunya hilang? Wa do'a ya do'u. Apa jawabannya? Antum jangan lihat jawabannya jangan lihat pada wazan terakhir. Antum lihat asalnya bukan wazan fa'ala yaf'alu. Wazan fa'ala yaf'ilu itu asalnya. Hanya saja dimasukkan dalam wazan itu berkaitan dengan huruf halqi. Mengerti ya? Nah, dan ada beberapa fa'il, bukan yadu'u saja kan? Telah lewat pembahasannya. Ada yadu'u, ada juga fa'il yang lainnya. Nah, lanjutan bacaan. Kecuali fa'il yang syad seperti wati'a yata'u, kaidahnya atau kiasnya yauta'u. Wasi'a yasa'u, kaidahnya atau kiasnya yausa'u. Nah, ini syad. Syad artinya keluar dari kaidah, keluar dari kias. Wati'a yata'u, wasi'a yasa'u. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Yang iya. Fi'il amr roh hanya hak apa tadi? Hak sakta. Fi'il amr yang ro'a ya roh. Fi'il amrnya roh, gitu kan? Tersisa satu huruf. Ketika tersisa satu huruf wajib ditatangkan hak sakta agar bisa wakop membaca satu huruf tersebut ketika wakop. Roh. Kalau enggak ditatangkan hak sakta nanti enggak bisa diwakop. Nah, seperti waqayaqi ih. Nah, hak sakta ada di sini nanti. Di bab wakop di buku ini ada bab terakhir. Ya, tentang apa? Tentang pembahasan wakop. Antum lihat di halaman 273. Itu ada pembahasan itu yang tadi ditanyakan. Nah. Boleh idgham, boleh fakul idgham. Boleh idgham, boleh fakul idgham. Nah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.